بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إخوان para santri peserta takhasus bahasa Arab, para netizen di mana saja Anda berada, para pengikut program pembahasan matan Al-Ajrumiyah yang Allah muliakan di mana saja Anda berada. Kita sekarang memasuki pelajaran bahasa Arab Nahu, mengambil kitab matan Al-Ajrumiyah. Pembahasan kita sudah sampai pada alamatun nasab, ya, tanda-tanda nasab. Kemarin sudah kita jelaskan ada berapa tanda nasab? 5. Apa saja? Fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Coba gimana lafaz kaidah di dalam matan Al-Ajrumiyah? Walil nasabi khamsu alamatin. Apa artinya? Bagi nasab ada 5 tanda. Terus al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nun, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Apa arti hadfun nun? Membuang huruf nun. Jadi 5 tanda nasab, ya. Terus kita masuk tanda nasab dengan fathah. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fil fi thalathati mawadhi'a. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di 3 tempat, ya. Pertama di isim mufrad, fil ismil mufrad, wa fi jam'i takthir, wa fil wal wa ammal alifu, ayah, wal wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil ismil mufrad, wa fi jam'i taksir, wal fi'lil mudhari lam yattasil aidza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un, ya. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda di 3 tempat. Pertama isim mufrad, kedua jamaah taksir, yang ketiga di fi'il mudhari bila kemasukan huruf yang menasabkan dan tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Pembahasan kita sudah sampai pada tanda nasab dengan fathah pada jamak taksir. Sudah? Jamak taksir sudah? Isim mufrad sudah? Sudah. Taib. Alamatun nasbi. Pertama bil fathati, ya. Alamatun nasbi bil fathati. Apa artinya? Tanda nasab dengan fathah. Kalau bicara tanda nasab, berarti kita akan menggunakan isim yang nasab, ya. Sebanyak yang kita sudah tahu, sesedikit, bukan banyak, sesedikit yang sudah kita tahu, yang nasab itu apa? Maf'ulun bih. Maka kita akan banyak menggunakan contoh maf'ulun bih, ya. Pertama isim mufrad, ya, pada isim mufrad. Pada isim mufrad, ra'aitu Muhammadan. Ini jumlah apa namanya? Fi'liyah, karena diawali oleh fi'il. Taib. Mana yang menjadi fokus perhatian kita sekarang? Muhammadan, ya. Muhammadan ini fi'il. Mafulun bih, karena datang setelah fi'il dan fa'il. Fi'il, fa'il ini mafulun bih. Dia nasab. Tanda nasab dengan fathah. Tidak boleh din atau dun, ya. Coba i'rab ra'aitu. Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrikin. Apa dhamir rafi yang mutaharrik teh? Dhamir rafa yang berharokat. Sekarang tuh. Dhamiru raf'in mutaharrikin. Mabniun ala tu. Mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fa'ilun. Ya. Jumlah itu enggak kan. Ini bukan khobar. Terus Muhammadan. Mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li annahu ismul mufrad, ya. Nah, sekarang ditambah penjelasan dengan li annahu ismul mufrad. Contoh lain, baca At-talamidhu yaqra'unal Qur'ana fil masjid. Apa artinya? Para murid sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Coba i'rab. At-talamidhu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taktsir. Terus yaqra'una fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khobar mubtada. Terus al-qur'ana mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhakhiratun fi akhiri li annahu ismul mufrad. Fil masjidnya jar majrur, ya. Ini contoh, ini sering. Fahim tum? Nah, saya kasih waktu 2 menit mikir, nulis, bertanya. Katabtum? Intahaitum? Intahaitum fil kitabah? Taib. إذا انتهيتم نواصل إلى النقطة الثانية ألا وهو جمع التكثير. Ya, kalau ini sudah selesai kita masuk ke poin kedua yaitu جمع التكثير. Ini isim mufrad sudah. Yang tanda nasabnya dengan fathah yang kedua adalah جمع التكثير. Contoh, saya melihat anak-anak sedang bermain bola di lapangan. Bermain apa? Laiba, ya, laiba yal'abu. Sepak bola apa? Kurratul qadam, ya. Lapangan apa? Mal'ab. Saya melihat ra'aitu al-aulad baca ra'aitu. Oh, enggak ada da-nya ya. Ra'aitu al-aulada yal'abuna quratal qadam mi fil malabi. Ra'aitu al-aulada yal'abuna quratal qadami fil mal'ab. I'rab. Ini ismi fi'il ya. Fi'il ya. I'rab. Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrikin. Tuh dhamir raf'in mutaharrikun mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fa'ilun. Al-awlada maf'ulun bih. Kenapa tahu ini maf'ul? Setelah fi'il dan fa'il. Apa arti maf'ulun bi? Objek. Al-aulada maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u taksir. Kalau mufradnya apa? Al-waladu. Terus yal'abuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anil dhommi li annahu minal af'al khamsah. Jadi pengganti dari dhamma, karena tanda asli rafa itu kan apa? Dhamma. Selain tanda asli, pengganti nun dengan sebutun nun. Pengganti dari dhammah. Karena apa? Karena dia termasuk al-af'alul khamsah, ya. Terus belum. Al-wawu wawu jama'ah. Mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus mana mubtadanya? Enggak ada. Udah enggak perlu dijumlah. Kecuali kalau ra'aitunya dibuang, berarti ini al-auladu kan? Berarti ini mubtada kan kalau ra'aitunya dibuang kan? Anak-anak sedang bermain bola gitu kan, al-auladunya apa? Mubtada, baru ini jumlah. Kalau ini kan bukan mubtada. Tapi apa? Maf'ulun bih. Qurrata. Maf'ulun bih. Mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li annahu isim mufrad. Terus wa huwa mudhaf al-qadami mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi'li annahu nanti dia isim mufrad ya fil mal'ab itu jar majrur ya fi harfu jar al mal'ab majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Contoh lain, guru-guru sedang mengajar murid-murid di dalam kelas. Sok, gimana? Al-asatidzatu mengajar. Yudarrisuna ya. Yudarrisuna murid-murid. Boleh tulab, boleh. Kalau talamid murid, kalau tulab mahasiswa ya. Baca. Yudarrisuna. Kalau yadrusuna belajar. Al-asatidatu yudarrisuna talamidha fil fasli ya ya rab. Al-asatidatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu jamu taksir. Terus ya yudarrisuna. Boleh dibaca yadrusuna? Boleh. Cuma artinya lain. Guru-guru sedang belajar murid-murid di kelas. Tepuguhnya. Yudarrisuna. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi thubutunun niyabatan anidhommi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu wawul jama'ah mabdiun ala sukun fi mahali rafi fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali rafi khobar. Dijumlah enggak? Dijumlah enggak? Iya, karena ini mubtada. Kecuali kalau di sini ada ro'a itu. Nah, enggak. At-talamidha mafulun bih mansubun alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li'annahu jam'ut taksir. Jadi jam'ut taksir kalau sedang nasub dan nasubnya dengan fathah fil fasli itu jar majrur ya. Fahim tum? Tulis, pikirkan. 2 menit saya kasih waktu, kalau ada pertanyaan tanyakan ya. Barakallahu fikum. Intahaitum? Apa arti intahaitum? Are you finished? Iya. Selesai dua tempat yang tanda nasabnya dengan fathah, yaitu isim mufrad dan jamak taksir. Tinggal yang ketiga, yaitu apa? Fi'il mudhari'. Bila masuk kepadanya huruf yang menasabkan dan tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Kita sudah pernah membahas fi'il mudhari yang tanda rafanya dengan dhammah. Yang tanda rafanya dengan dhammah, salah satunya adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu pun. Yaitu fi'il mudhari untuk berapa dhamir? 5 dhamir untuk apa saja? Wa, ya, anta, ana, dan nahnu. Coba umpamanya bikin doroba untuk huwa fi'il mudhari. يضرب هي تضرب أنت تضرب أنا أضرب dan نحن نضرب. Ya, ini ya. Karena kelima fi'il ini pada akhirnya tidak bersambung dengan huruf apapun. Beda dengan umpamanya huma. Untuk huma apa? Ya, ribani kan? Pada akhirnya bersambung dengan huruf lain alif dan nun. Hum. Ya, ribuna ada wawu nun. Antum. Tadribuna anti tadribina. Jadi kalau selain lima ini pada akhirnya bersambung dengan huruf lain kecuali lima dhamir ini. Nah, kalau fi'il mudhari kemasukan huruf yang menasabkan, contoh yang menasabkan an, lan, idan, kai, dan seterusnya ya, ada beberapa nanti kita ini contohnya aja dulu. Setelah masuk an, maka kalau masuk fi'il mudhari setelah an asalnya yadribu jadi yadriba, ay yadriba, ya, ay yadriba. Cara mengirabnya an huruf nasab. Yadriba fi'lun mudhari'un mansubun. Biasanya fi'il mudhari apa? Rafa. Hukum asal fi'il mudhari rafa. Kecuali kalau ada huruf yang menasabkan. An harfun nasbin. Yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Dinasabkan dengan an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Itu contohnya ya. Jadi sekali lagi, an harfun nasab, harfun nasbin. Yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Lan, umpamanya kalau an artinya untuk atau agar atau nanti tergantung konteks kalimat. Lan artinya tidak akan. Contoh umpamanya baca lan yajlisa. Ya Rab, lan harfun nasab. Yajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bi'lan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Idzan, artinya idzan itu kalau begitu. Umpamanya, ini biasanya respon atau jawaban atas satu pernyataan. Contohnya, umpamanya besok, bukan idza dakhala. Ini idzan, beda dengan idza. Idzan. Idzannya pakai tanwin ya, idzan. Contoh umpamanya besok hari Senin. Contoh besok hari Sabtu padahalnya. Besok adalah hari Senin. Kalau begitu saya akan saum. Idzan asuma godan. Ya, kalau begitu besok saya akan saum. Idzan asuma godan. Godan. Coba ya Rob. Idzan harfun nasab, harfun nasbi. Asuma fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun. Kae sama dengan an, artinya untuk atau agar. Saya belajar bahasa Arab agar saya bisa, agar saya faham Al-Quran. Umpamanya, apa bahasa Arab? Saya belajar bahasa Arab. Adrusu al-lughah al-arabiyah, al-lughat al-arabiyah kae afhamal Qur'ana, ya. Sekarang ini kan hanya contoh-contoh, langsung kita terapkan kepada kalimat. Mulai dari an. Contoh, an itu bisa agar, bisa untuk, ya. Saya datang ke sekolah untuk belajar saya datang ke masjid untuk belajar Al-Quran. Saya datang apa? Ja'a yaji'u. Atau boleh ata. Ata itu ya. Baca. Ataitul masjida li'an adrusal Qur'an, ya. Li'an adrusal Qur'an. Baca i'rab. Ataitu fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrikin. Tu dhamir raf'in mutaharrikun mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fa'ilun. Al-masjidah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li'annahu simufrad. Terus harfun nasbi. Adrusa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun di akhirnya. Terus? Terus? Mudhaf. Masa fi'il jadi mudhaf. Terus, setiap ada fi'il harus ada? Nah, mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Di sini kan ada ana, ya. Terus, Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu. Innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak merasa malu. Untuk apa? Ayadriba. Tadinya yadribu, ya. Karena adaan ayadriba. Contoh lain. Saya tidak takut untuk mati. Apa takut? Khafa ya khafu. Ana la akhafu an apa mati? Mata yang mutu. Baca. Ana la akhafu an amuta. Apa artinya? Saya tidak takut mati. Yang takut itu setelah mati. Ya Rab. Ana domirun munfasilun. Mabniun ala sukun. Fi mahali raf'i mubtada. La disebut la nafi. Sudah gitu ya. Akhafu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Saya tanya. Kenapa marfu? Kenapa fi'l mudhari marfu'? Karena tidak bersambung dengan apa? Kalau umpamanya ada di sini. An amuta. Ini kan tidak rafa lagi kan? Kenapa tidak rafa? Karena kemasukan huruf yang menasobkan. Ini kenapa rafa? Karena tidak ada yang menasobkan atau yang menjazmkan. Karena kosong dari yang menasobkan. Nah nanti ditambah nih anunya. I'rabnya lebih panjang lagi dikira itu sudah final. Ternyata belum. Akhafu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Litajarrudihi. Litajarrudihi maknanya karena kosong. Litajarrudihi ya. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi yang menjazmkan ya. Sedikit-sedikit nambah nih. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Apa artinya? Litajarrudihi karena kosongnya dia. Dari apa? Dari yang menasobkan atau yang menjazmkan. Makanya rofa. Kalau ada yang menasobkan enggak rofa lagi tapi nasob. Kalau ada yang menjazmkan enggak rofa lagi tapi jazm. Nah, sekarang kita tambah. Kalau ada fi'il mudhari tambah. Coba ulangi. Akhafu fi'lun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi tajarrud ya litajarrudi anin nasibi wal jazimi wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini ya apa ya complicated ya apa complicated ya? Rumit ribet ya harus ribet harus rumit agar detil kita bisa aja ini fi'il mudhari fa tanafanya dengan sama udah. Tapi kita nanti enggak tahu alasan. Kenapa rafa dia? Lir, kenapa? Tadi tuna we, kan gitu nanti. Terangkan. Akhafu fi'lun mudhari'un marfu'un tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatur rafi'in dhammatun zahiratun fi akhirih. Ulangi, coba. Akhafu mudhari'un marfu'un nasibi. Nasibi yang menasobkan. Wal jazimi yang menjazmkan. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus. Belum selesai. Ingat setiap setelah meng-i'rab fi'il harus langsung dicari fa'il. Coba fa'ilnya apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. An harfun nasbi. Amutat itu amuta sok. Amuta fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا وتقديره أنا يا. Contoh lain. Cing baca. Muhammadun la yadhhab. La yadhhab madrasah. Mungkin sakit ya, ada uzur. Muhammadun la yadhhab ilal madrasati. Apa artinya? Muhammad tidak akan pergi ke madrasah, ke sekolah. Coba i'rab. Muhammadun mubtada'un marfu'un wa 'alamatur rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad lan harfun nasab, harfun nasbi. Yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatun nasbihi fathatun zahirun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan, kalau karena huwa jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Terus wal jumlatu minal fi'l wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Kalau ada mubtada harus ada khabarnya ya. Terus ila harfu jar, al madrasati majrun bi ila wa alamatu jarihi ya, begitu ya. Ada khabarnya dipisahkan enggak apa-apa, enggak masalah. Umpamanya kamu tidak akan, kamunya anta ya, kamu tidak akan faham Al-Quran sehingga kamu belajar bahasa Arab. Wah, anta lan tafhama Al-Qur'an ya, sehingga hatta kebetulan hatta ini termasuk salah satu di antara huruf nasab, hatta sampai kamu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bahasa Arab. Ya, coba baca. Anta lan tafhamal Qur'ana hatta tadrusal lughatal arabiyyata. Ya, ini ada perhatian belum diajarkan. Irab. Anta dhamirun munfasilun mabniun alal mabniun alal fathi, anta mabniun al fathi, terus mabniun al fathi fi mahali raf'i mubtada, terus lan harfun nasbi tafhama fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih, terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Kalau huwa maya yafhamu. Ya, ini anta tafhamu. Terus yaudu ila anta. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Terus Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li'annahu isim mufrad hatta harfun nasbi. Terus tadrusa fi'lun mudhari'un mansubun untuk sementara. Ini untuk sementara ngarah tidak liir, biar enggak liir. Ya, anggaplah saja mansubun bihatta. Nanti ada perubahan dikit ya. Mansubun bihatta. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Terus untuk apa di jumlah? Sebagai khabar lagi? Enggak, khabar sudah ini. Al-duhal Arabiyah itu maf'ulun bih ya. Nah ini contohnya. Fahimtum? Jadi inilah, nanti kita akan berbicara apa sajakah huruf-huruf yang menjazmkan ini. Nanti ada banyak yang menasabkan ini. Ini banyak, lebih banyak daripada huruf jar. Lebih banyak ya. Nanti kita akan bahas satu-satu, ada babnya tersendiri nanti ya. Nah yang jelas coba lihat. Fi'il mudhari yang ketika rofa, tanda rofanya dengan dhammah seperti ini. Kalau kemasukan huruf nasab, dia berubah menjadi nasab. Tanda nasabnya dengan fathah gitu. Fahimtum? Kami tidak akan apa ya? Tidak akan makan. Kami tidak akan makan sampai maghrib. Saum. Gimana bahasa Arabnya? Nahnu lan na'kula. Kami tidak akan makan dan tidak akan minum sampai maghrib. Nahnu lan na'kula wa ashraba hatta al-maghrib. Ya, ilal maghrib. Ilal maghrib. Atau kami tidak akan makan dan minum apapun. Nahnu lan na'kula syai'a ilal maghrib. Sampai maghrib ya. Hatta al-maghrib boleh. Ada pertanyaan? Berarti selesai ini tanda rafa dengan fathah semuanya, tanda nasab dengan fathah semuanya. Jadi yang tanda nasabnya dengan fathah hanya tiga, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang kemasukan huruf nasab dan tidak bersambung pada akhirnya dengan suatu pun, maknanya adalah fi'il mudhari untuk lima dhamir ini. Kalau selain lima dhamir, beda lagi ya, khusus untuk lima dhamir ini. Ada pertanyaan atau pernyataan? Ya, kasih waktu 2 menit. Pak. Oh ya, tadrus, tadrus itu alur bekal Arab ya. Itu teh maksud jumlah fi'il ya atau apa? Tadrus itu alur bekal Arab ya. Ya kalau hanya begitu kalimatnya, tadrusul lughatal arabiyah berarti artinya kamu sedang belajar bahasa Arab. Kalau kalimatnya begitu itu fi'liyah. Tapi kalau ada tambahan anta tadrusul lughatal arabiyata, itu ismiyah karena anta dulu diawali oleh anta. Soalnya dulu kan contohnya fi'il fa'il. Soalnya kan bukan fi'il fa'il. Fi'il fa'il yang mana? Yang mana? Tadrusu fi'il fa'il. Tadrusu fi'il mana fa'ilnya coba? Fa'ilnya apa? Mana? Enggak ada anta. Mana tadrusu fa'ilnya? Dhamir mustatir ya. Fihi wujuban wa takdiruhu anta. Ada anta cuma ngumpet di sana. Enggak kelihatan, tersembunyi, mustatir. PR. Ha, PR, PR, PR. Buat dengan ismiyah dan fi'liyah. Dua ya. Dan hanya menggunakan fi'il mudhari. Sebab kita bicara tentang fi'il mudhari. Tidak fi'il madhi. Ya, yang tanda nasabnya dengan alif adalah fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi enggak. PR-nya begini. Gini aja ya. Kami ingin belajar ilmu nahu. Nahu lain nahwa. Nahu agar faham atau mengerti hadis. Ingin aroda. Nah, ini fi'il madhi. Fi'il mudhari-nya yuridu. Kalau untuk nahnu yuridu, untuk nahnu nuridu ya. Nah. Ini PR-nya, kami ingin belajar ilmu nahu agar faham hadis. Bisa enggak memahami nahu tapi agar bisa faham hadis? Ya bisa insyaallah, tentu saja ya. Ini PR. Besok hari Jumat yang akan datang dites satu demi satu ya. Buat ismiyah dan fi'liyah. Jadi dua kalimat. Ismiyahnya apa, fi'liyahnya apa. Biasanya empat ya, karena dengan fi'il madhi. Ya ini enggak fi'il madhi karena khusus fi'il mudhari ya. Ya, kalau enggak ada pertanyaan cukup sampai di sini saja. Para netizen yang Allah muliakan, cukup kita sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditulis di komen ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi